Rafa'a ma ba'd. Kita masih dalam pembahasan fi ahkami al-mahr dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi. Dan Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi mengatakan bahwa al-mahr huwa wajib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa mahar itu adalah wajib? Wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar sekawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian. Dan juga hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang disahihkan oleh Syekh Mubin rahimatullahi taala di Jami' as-Sahih wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mana 'aliyan yadkhula bi Fatimah hatta yu'tiyaha syai'an. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa al-mahr hukumnya adalah wajib. Kemudian ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa tukrahu al-mughala fihi, dan dimakruhkan berlebih-lebihan dalam mahar. Karena dianjurkan dalam mahar adalah untuk mempermudah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan khairus shadaq aisyaruhu, sebaik-baiknya mahar adalah yang ringan. Dan Nabi SAW mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Kemudian ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala wa tasihu walau khataman min hadid, boleh juga walaupun khataman min hadid. Ini dalil menunjukkan bahwa al-mahar itu tidak harus berupa uang, bisa berupa barang. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan kepada Ali, yakni fa'ina diru'uka al-hatamiyah, mana baju yang dipakai untuk berperang sebagai penjagaan ketika berperang dari senjata. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikannya kepada Fatimah sebagai mahar. Ini juga dalil menunjukkan bahwa mahar itu tidak harus dengan bentuk uang. Boleh juga dengan jasa, boleh. Au ta'limul Quran, atau dengan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran atau dengan hafalan Al-Quran, boleh. Sebagaimana Nabi SAW ketika menikahkan seorang sahabatnya dengan seorang perempuan, Rasulullah mengatakan zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, nastamir. Wa man tazawwaja imra'atan wa lam yusam laha, wa man tazawwaja imra'atan, barang siapa yang menikahi wanita walam yusammilaha, dan belum disebutkan maharnya, belum ditentukan maharnya, walam yusammilaha sadaqan, belum ditentukan maharnya, falaha mahru nisaiha idza dakhala biha, maka maharnya adalah mahar nisa'iha. Nanti kita akan bahas apa itu makna dari nisa'iha. Idza dakhala biha, apabila masuk, sudah dukhul. Baik. Ini masalah yang berkaitan tentang seorang yang menikah dan belum ditentukan maharnya. Karena mahar itu harus ditentukan. Jelas. Boleh nakdan langsung atau boleh dengan tempo. Fahadu jais. Kalau si wanita meribaui dengan mahar yang tempo, itu jais. Dan itu harus ditentukan ketika akad. Dan apabila menikah walam yusammilaha sadaqan dan belum ditentukan maharnya, falaha mahru nisaiha idza dakhala biha, maka maharnya adalah mahar nisaiha idza dakhala biha. Taib anisaiha, seseorang yang belum menyebutkan mahar kemudian dia meninggal, bagaimana maharnya? Sudah menikah? Sudah dukhul atau belum dukhul? Tiba-tiba meninggal. Bagaimana maharnya? Di sini dikatakan oleh Masyaukani, wa falaha mahrunisa'iha. Falaha mahrunisa'iha. Ada yang mengatakan, kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan, falaha mahrunisa'iha, yaitu yang sama dengannya. Pertama, misalkan dari agamanya, dari kecantikannya, dari nasabnya, misalkan. Kalau wanita seperti ini kira-kira maharnya berapa? Dilihat. Kemudian ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwa fala mahrunisa iha, yaitu aqaribuha, yaitu kerabat-kerabatnya dilihat, al-ghalib, kakaknya yang sudah menikah berapa maharnya, adiknya yang sudah menikah berapa maharnya, kemudian saudara-saudara yang lain yang menikah berapa maharnya, ada al-ghalib. Mereka berikan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan wanita walam yufrid laha sadaqan, belum disebutkan maharnya, belum dikeluarkan, belum jelas maharnya, ini belum diterangkan, belum dinamakan apa itu maharnya, ini maknanya walam yufrid walam yadkhul biha hatta mat, belum dukhul, tiba-tiba meninggal. Berkata Ibn Mas'ud rahmatullahi ta'ala alaih, faqala Ibn Mas'ud, laha mithlu sadaqi nisa'iha, la waqs wala syatab. Ibn Mas'ud mengatakan, laha mithlu sadaqi nisa'iha, maka seperti sadaqnya nisa'iha. Ulama mengatakan al-sad yang sa'iha, akaribnya, seperti kakaknya atau bibinya, yang baru dilihat. Wala waqs wala syatab, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Dan juga Ibn Mas'ud mengatakan, wa 'alaiha al-iddah wa laha al-mirats. 'Ala al-iddah wa laha al-mirats. Maka perempuan tadi ada iddahnya dan perempuan tadi mendapatkan warisan. Hal ini sebagaimana Nabi juga ketika memutuskan perkara pada Barwa' binti Washiq. Barwa' binti Washiq. Sebagaimana kasus yang tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud rahmatullahi ta'ala alaih. Sehingga seseorang dilihat dari akaribnya, dilihat ghalib, secara kebanyakan. Daerah situ berapa sih? Kebanyakan itu ada ghalib. Kalau tidak diketahui, dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, maka yang menghukumi adalah al-hakim. Tentukan, oh segini maharnya. Hakim yang menentukan. Karena hal ini bisa saja terjadi. Seseorang sudah menikah dengan seorang perempuan, dan kemudian qadarullah ma syaa fa'al, dia ke belakang kamar mandi, terpleset, jatuh, meninggal. Sudah akad. Tetapi belum dukhul. Sudah akad. Dan di sana apabila belum dinamakan, maka secara keumuman di situ atau akaribnya. Wala waqs wala syatat. Wala waqs wala syatat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan wa 'alaiha iddah. Dan terdapatnya ada iddah. Iddah yang suaminya meninggal yaitu arba'ata asyhuri wa asyra. Alladhi yatawaffana minkum wa yadruna azwajan tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari iddahnya. Nah. Dan para ulama menyebutkan baik sudah dukhul ataupun tidak. Bahkan makna dukhul di sini sebagian ulama mengatakan bukan hanya jima saja. Seseorang dikatakan dukhul masuk ke kamar berdua dengan istrinya, tutup pintu, itu sudah masuk dukhul. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yustahabbu taqdimu syai' min al-mahr qabla dukhul, dan disunnahkan. Yustahab, dan disunnahkan taqdim, mendahulukan dari maharnya sebelum dukhul. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang disunnahkan oleh Syekh Mubi rahmatullahi taala alaih, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, melarangnya ketika akan masuk, mengatakan janganlah kau masuk sampai engkau memberikan sesuatu. Kemudian Ali mengatakan ma indi syai fa qala fa inna diruka al-khutamiyah. Kemudian diberikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini dalil menunjukkan bahwa disunnahkan takdim, mendahulukan. Boleh tempo, boleh. Walau kalau wanitanya riba ditempokan, boleh, jais. Dan mahar di sini haknya wanita, istrinya. Suami tidak boleh untuk mengambilnya. Kalau maharnya misalkan 500 ribu atau 300 ribu, berikan kepada istrinya. Sudah, mau dipakai apa, serah. Sudah, haknya istrinya. Itu mahar. Dan disunahkan untuk didahulukan. Yustahabu taqdimu syai' minal mahar qabla dukhul. Kadang ada yang tempo juga sama hutang maharnya nanti. Yang jelas disebutkan di situ jelas maharnya apa. Mau langsung di situ boleh, atau diakhirkan kalau si perempuannya ridha, ada jais. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa alaihi ihsan. Wala ihsanul isyrah. Dan bagi seorang suami untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, istri-istri kamu, dengan ma'ruf. Dengan lemah lembut. Hal ini sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. dan yang bengkok adalah terangsuk yang paling atas. Nah, apabila kamu berusaha untuk diluruskan, maka engkau akan mematahkannya. Dan senantiasa tulang rusuknya akan selalu bengkok. Kemudian Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan seseorang untuk berbuat baik kepada istrinya. Tidak mudah untuk memukul. Nah, boleh memukul tapi jangan memukul wajah, dilarang. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tuqabbih. Jangan kamu jelek-jelekan istrimu dengan kata-kata yang kasar atau lain sebagainya, karena wanita adalah khuliqna min bila, terbuat dari, diciptakan dari tulang rusuk. Nah, dan wanita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naqasa aqluhu wa dinuh. Wanita adalah naqasa, yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Para sahabat Nabi mengatakan, apakah wanita ketika al-haid nifas dia tidak sholat? Para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, itu kekurangan agamanya mereka. Sehingga namanya wanita, yakni ada kekurangan di dalamnya dan juga ada kelebihan di dalamnya. Ketika kalian melihat ada kekurangan, maka lihatlah di sana ada juga kelebihannya. Nah, karena yang namanya manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, seorang istri bukan bidadari yang dari surga, mereka yang mempunyai kekurangan sehingga kekurangannya disabari, kelebihannya disyukuri. Nah, kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari. Bahkan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, nah, seorang suami dan juga seorang istri apabila dua-duanya saling memperhatikan, yakni mengetahui ketika si istri mengetahui suaminya ada kelebihan, ada kekurangannya, maka kekurangannya tadi disabari, kelebihannya disyukuri. Seorang suami juga melihat sebaliknya, ketika si istri ada kekurangan, di situ ada kelebihan. Maka apabila dua tadi berkumpul, nah, kekurangannya disabari, kelebihannya disyukuri, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, maka seperti dua sayap burung yang mengepakkan ke langit. Ini akan bersama-sama menuju kebahagiaan karena saling mengetahui. Ini mana wa'ashruhun nabil bil ma'ruf, kedua-duanya, baik si laki-laki ataupun si wanita. Nah, karena seseorang pasti akan mengetahui seluk-beluk seorang istri sedetail-detailnya ketika dia di kemudian hari. Bukan sehari dua hari. Lihat satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Lihat seperti itu, seperti ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sudah bengkok, ya akan bengkok terus. Kalau kamu paksakan, harus seperti ini, akan patah dia. Dan Nabi SAW mengatakan, dan mematahkannya dengan menceraikannya. Nah, wa 'alaiha ta'ah. Dan bagi wanita, untuk mentaati dari suaminya. Taatnya di sini adalah taat fil ma'ruf. Nah, taat kepada sesuatu yang ma'ruf. Nah, seorang suami itu ada haknya kepada istrinya, istri juga ada haknya kepada suaminya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yakni istausu bi nisa'i khaira fa innama hunna 'indakum awanun. Rasulullah mengatakan wadribuhunna darban ghair mubarrih. Ketika ingin mendidik istrinya, pukullah istri kalian darban ghair mubarrih, dengan memukul yang tampak keterlaluan. Kadang seorang memukul istrinya dengan pralon misalkan, atau dengan kayu sampai membekas, atau bahkan sampai berdarah istrinya. Rasulullah mengatakan wadribuhunna dhurban ghairum barrah, pukulan yang standar yang tidak menyakiti, dan jangan wajah. Wala tuqabbih, dan juga seorang istri mentaati suaminya fil ma'ruf. Kepada istri untuk mentaati suaminya dengan ma'ruf. Baik. Baik, sisanya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naqfilahu subhanallahi walhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.